gadis belia yang beranjak dewasa. Tiap hari kerjanya cuma tebar pesona. Hey Nona, gadis manja bikin pria tergoda. Gadis-gadis final, buk kamu yang nakal. Tak henti dari akal, kamu so jual mahal. Put on the clubbing for this, pakai baju yang modis. Tak peduli orang-orang sudah pada ngeblacklist. Wajah indahmu tak sebanding dengan pinggangmu. Otak dan pikiranmu hanya duit melulu. Dasar gadis belagu, tak punya rasa malu. Padahal uang itu hasil dari nipu ortu. Kayalah tingkat tinggi, penuh imajinasi. Gadis-gadis komersil berdiri.